Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din 'azzani wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Jurumiyah. Kemarin kita sudah memasuki atau memberikan gambaran mengenai bab yang selanjutnya, yaitu bab al-munada. Bahwasannya munada ini ternyata asal-usulnya adalah maf'ulun bih. Sehingga nanti pun kalau seandainya ada munada imam beni fi mahalin nasbin. Cuman di sana ketika amilnya dibuang kemudian diganti dengan huruf nida, maka dikatakan la yajuzul istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Tidak boleh bertemu atau berkumpul antara mu'awwid dan mu'awwad anhu. Oleh karena itu kita mencukupkan dengan huruf nida, ya Abdullahi. Awal mulanya ad'u Abdullahi. Kita lihat qala al mu'allifu Asbahullah nomor 1 itu, wa minha al-munada nomor 1 catatan kaki. Al-munada huwa al-matlub iqbaluhu biya aw ihda akhwatiha. Munada itu adalah yang diminta kehadirannya dengan huruf nida atau salah satu saudara-saudara huruf nida. Karena huruf nida itu tidak hanya ya saja. Huruf nida itu tidak hanya ya saja, terkadang ada ya, ada ai, nam, ada juga a, paham ya? Cuman yang ma'ruf digunakan ya huruf nida. Paham? Naam. Kemudian maksudnya al-matlub iqbaluhu bagaimana? Yang diminta kehadirannya, karena kalau ketika antum manggil orang, manggil ya Muhammad, ya Abdullah, antum yang antum minta dari dia apa? Untuk menghadap kita kan? Atau intinya untuk menoleh. Paham ya maksudnya ya? Nah itu maksudnya. Naam. Kita lihat di sini nahwu ya Abdullahi. Ingat-ingat ya Abdullahi ini masuk dalam munada mudhaf sehingga dia mansub dia. Enggak boleh ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdillah, enggak boleh. Ya Abdullahi. Naam. Ya Abdurrahman. Ya Naam barakallahu fikum Abdur Razzaq misalkan. Intinya abda bacanya, jangan abdu. Apa maksudnya ya? Kalau abdu, abdi keliru, abda. Karena munada mudhaf mansub. Fa inna aslahu ad'u Abdullahi. Perhatikan asal usulnya itu. Fa inna aslahu ad'u Abdullah. Karena sesungguhnya aslinya adalah ad'u Abdullah. Ad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasibil jazim wa 'alam tawqihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw mana'a min dhuhuriha apa? Mana'a min dhuhuriha? Mana'a min dhuhuriha? Astiqal, ta'adur itu kalau mu'tal alif saja. Ini mu'tal apa ini? Ad'u? Mu'tal mau, kalau mu'tal mau, mu'tal ya itu nanti istiqal. Apa maksudnya ya, ingat-ingat itu ya. Yarmi, istiqal. Yad'u, istiqal. Kalau yas'a, yardha, baru li ta'adur. Masalah ya, na'am. Ad'u Abdullahi. Kemudian fa'il ad'u mana? Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Abdallahi abda. Maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhaf ila Abdullah Allah mudhafun ilaih. Paham maksudnya ya? Paham insyaallah i'rabnya? Naam. Fa hudhifal fi'lu wa uniba ya anhu. Perhatikan baik-baik. Akhirnya fi'il ad'u Abdullah itu ad'unya dibuang dan digantikan ya nida. Paham ya? Sehingga bacanya ya Abdullah. Enggak boleh antum gabungkan ad'u ya Abdullah atau ya ad'u Abdullah. Harus milih salah satu. Imma antum ngomong ad'u Abdullah atau ya Abdullah. Mafhum? Paham belum nih? Paham? Mafhum? Ya, naam, seperti itu. Jadi enggak boleh antum gabungkan karena kaidahnya sudah kita lewati, la yajuzul istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Naam. Berikutnya wal munada khamsatu anwa', munada itu ada 5 jenis atau 5 macam. Sudah kami simpulkan kemarin kesimpulannya, ada yang mu'rab, ada yang mabni, ada yang mu'rab, ada yang mabni na'am barakallahu fikum, mabni pada dua tempat saja. Ketika munadanya mufradul alam sama nakirah maksudah. Ya rajulu, ya jabalu, misalkan. Naam, ketika mufradul alam sama nakirah maksudah, mufradul alam seperti ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Salihu, ya Hamzatu, enggak boleh. Ya Salihun, boleh enggak? Enggak boleh. Paham belum? Naam, kalau yang semula memang enggak tanwin, ya enggak tanwin, ya Hamzatu, ya Talhatu itu. Tapi kalau semula tanwin jadi enggak tanwin. Ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Salihu. Paham? Naam, seperti itu. Nanti dalam kotor nada ada yang dikenal dengan lughah man yang tadhir sama lughah man la yang tadhir. Lughah orang yang menunggu dan lughah orang yang tidak menunggu. Ja'faru ya ja'fa, ya ja'fu. Kalau ya ja'fu berarti dia tidak menunggu ra. Berarti ya ja'fu itu lughah man la yang tadhir. Ya ja'fa nunggu ra berarti ja'faru. Berarti nunggu ra berarti ya ja'fa lughah man yang tadhir. Paham ya? Itu nanti dibahas dalam kotor nada. Sekarang tidak perlu pusing-pusing, yang jelas yang mabni ada dua tempat. Pada mufradul alam sama nakirah maksudah, ingat-ingat ya. Mufradul alam sama nakirah maksudah. Mufrad dalam bab ini ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, itu ingat-ingat. Mufrad dalam bab al-munada ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Kemudian yang mu'rab pada beberapa tempat ada tiga tempat. Naam, an-nakirah ghairul maksudah seperti ya rajulan. Ya rajulan, ya imra'atan misalkan. Itu kan umum sifatnya. Itu nakirah ghairul maksudah. Kemudian sama mudhaf, munada mudhaf ya Abdurrahman, ya Aba Abdullah, ya Aba Saleh, ya Aba Muhammad. Apa maksudnya ya? Naam. Ya Umma Abdullah, ya Umma Abdurrahman seperti itu. Itu munada mudhaf. Kalau munada mudhaf hukumnya mansub. Kalau yang syabihan bil mudhaf ya tali'an jabalan, ya tali'an jabalan ta'al misalkan. Naam, ya taliban, naam ya taliban, naam ilman misalkan, dibikin seperti itu ya taliban ilman ta'al misalkan. Apa masalahnya ya? Ya naam, kita lihat sini. Wal munada khamsatu anwa'in, al mufradul alam wa nakiratul maqsudah wa nakiratul ghairul maqsudah wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Lima itu perhatikan baik-baik. Lima itu kembali kepada dua hukum yang sudah kami sebutkan, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Lima pembagian itu kembali kepada dua hukum yang sudah kami sebutkan, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Naam. Kita lihat. Adapun definisinya bisa dilihat di bawahnya ya. Barakallahu fikum, bisa lihat sendiri apa maksud mufradul alam itu disebutkan situ. Al-mufradul alam huwa ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Tinggal digaris, dihafalkan. Udah. Kalau cuma digaris toh ya jangan dihafalkan. Paham ya? Dihafalkan ya. Nah, mufradul alam dalam bab munada adalah apa? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dihafal itu. Nah, tujuannya apa sudah kami sebutkan? Tujuannya kan nanti biar bisa membedakan mufrad dalam bab la nafil jinsi sama dan mufrad dalam bab munada. Mufrad dalam babul khobar lain pembahasannya. Mufrad dalam babul i'rab lain pembahasannya. Mufrad dalam bab nam al-kalimah lain pembahasannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau dikumpulkan kemudian dihafalkan. Naam. Kita lihat sini. Kemudian wa nakiratul maqsudah. Apa sih nakirah maqsudah itu? Nakirah yang diinginkan, yang dikhususkan, apa maksudnya? Nomor 5, perhatikan bawah itu. An-nakiratul maqsudatu hiya allati yuqsadu bi nida'iha mu'ayyanun. Nakirah maksudah itu adalah nakirah yang diinginkan dengan seruan tersebut orang tertentu. Ya rajulu, itu antum memanggil seseorang tapi enggak disebutkan namanya. Paham belum? Contohnya sekarang ya, di dalam kelas ada banyak orang, dia ngomongnya ya ghafilu. Ghafilan orang yang lalai. Ya ghafilu, tanabbah. Gurunya itu inginkan orang tertentu tapi enggak disebutkan namanya. Enggak semuanya, satu orang aja yang dia inginkan. Ya ghafilu, tanabbah. Nah, itu namanya nakirah apa? Maksudah. Paham ya? Kecuali kalau dia ngomong ya ghafilan, ya ghafilan tanabbah, berarti semua yang lalai kena. Beda enggak sekarang? Beda. Cuman kalau ya ghafilu nakirah maksudah, ini bentuknya nakirah tapi ada satu orang yang ditentukan, cuman enggak sebutkan namanya gitu loh. Paham belum? Paham belum antum? Ada gambaran belum? Ayo naam, seperti itu. Kita lihat. Nahu ya rajulu wa nakirah ghairu maksudah. Nah, sebaliknya, nakirah yang ghairu maksudah, nakirah tapi tidak ditentukan orang tertentu. Kita lihat. An-nakiratu ghairu maksudah, nakirah yang Nah, tidak diinginkan orang tertentu, hiyallati la yusadu binida'iha mu'ayyanan, ya kan? Yaitu nakirah yang tidak diinginkan dengan seruan tersebut orang tertentu. Bal tashmalu kulla fardin tadullu alaih kaqaulil wa'id ya ghafilan tanabbah. Bahkan mencakup setiap per individu yang ditunjukkan atas nah, seruan tersebut kaqaulil wa'id, seperti orang yang, seperti ucapan orang yang berikan nasihat, ya ghafilan tanabbah, wahai orang-orang yang lalai, perhatikan. Nah, ghafilan mencakup semuanya. Paham belum ini? Mahu salah ya? Naam. Kemudian wal mudhaf, nomor 7 bawah itu mudhaf. Apa maksud mudhaf ini? Huwal ladzi tayatakawwanu min asmaini sanihima majrurun daiman. Mudhaf itu adalah sebuah kata yang tersusun dari dua isim yang keduanya majrur selama-lamanya. Jadi kalau ada mudhaf ilaih kok marfu, keliru. Paham ya? Naam, alias tidak diperbolehkan. Kalau mansub tambah parah lagi. Paham ya? Dalam artian enggak ada mudhaf ilaih itu yang atau marfu enggak ada. Paham ya? Yang ada hanya apa? Majrur selama-lamanya sudah. Majrurun daiman wa abadan itu mudhafun ilaih. Tapi kalau mudhaf ada yang marfu, mansub, majrur kalau mudhafnya. Ingat-ingat. Cuman mudhafnya tidak boleh kemasukan al, tidak boleh juga ditanwin. Dah itu. Jadi antum pahami baik-baik. Ketika mendapati sebuah kaidah atau sebuah na'am barakallahu fikum, na'am penjabaran mudhaf ilaih itu bagaimana susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhafnya syaratnya dua. Mudhaf ilaih satu. Mudhaf ilaih syaratnya apa? Majrur selama-lamanya sudah. Mudhaf ilaih itu. Jadi kalau antum jumpai mudhaf ilaih kok marfu mansub, keliru. Tapi ada enggak mudhaf ilaih yang di fathah? Ada enggak? Enggak ada kan? Ada enggak mudhaf ilaih yang di fathah? Enggak ada kan? Ada enggak mudhaf ilaih yang di fathah? Banyak. Kalau mudhaf ilaihnya dari ismul ladzi yang sharif, majrurnya dengan apa? Fathah. Jadi antum jangan punya anggapan fathah itu nasab, keliru. Ingat-ingat ya, yang dulu berlalu tinggalkan. Nasab itu tanda asalnya fathah, tapi tidak selama-lamanya dengan fathah. Jadi kalau anak ngomong ada enggak mudhaf ilaih yang di fathah? Jelas ada. Kalau mudhaf ilaihnya bentuknya apa? Ismul ladzi sharif. Contohnya. Nah, barakallahu fikum, contohnya. Naam. 4 dinar. Arba'atu dananira atau dananirin? Arba'atu dananira. Dananira majrur atau mansub? Majrur atau mansub? Arba'atu dananira. Mansub atau majrur dananira? Majrur. Tanda jarnya dengan fathah. Berarti ada enggak mudhaf ilaih yang fathah? Banyak. Kalau itu ismul ladzi sharif. Paham salah ya? Pokoknya hilangkan pikiran yang menunjukkan bahwasanya setiap nasab fathah, keliru. Tapi hukum asal nasab fathah. Itu yang benar. Nah, jadi setiap majrur kasrah itu keliru. Tapi jar tanda asalnya dengan kasrah. Paham ya? Jadi selama ini ternyata yang kita pelajari itu tanda asal semuanya itu. Dhammah, fathah, kasrah, dhammah, fathah, kasrah, tanda asal semua, sukun tanda asal semuanya. Kemudian sana ada tanda apa? Farq, cabang. Nah, itu yang perlu direnungi juga. Kalau tanda asal sudah selesai, tapi kan enggak mengharuskan semua rafa itu dengan dhammah. Tidak mengharuskan semua nasab dengan fathah. Tidak mengharuskan semua jar dengan kasrah, mahum. Nah, itu perlu diperhatikan. Cuman asal rafa dengan dhammah. Asal tanda nasab dengan asal tanda jar dengan jadi tanda asal itu jangan dibawa ke semuanya gitu. Asalnya ini cuman terkadang ada cabangnya gitu loh. Jadi kalau antum ngomong di misalkan ditanya misalkan barakallahu fikum na'am lam misalkan lam majzum enggak lam? Kan sukun itu. Majzum enggak? Kan sukun lam. Enggak. Kenapa enggak? Lam sukun kan? Lam disukun enggak? Lam disukun enggak? Majzum enggak berarti? Majzum enggak? Majzum kan tandanya saya sukun. Majzum enggak? lam majzum enggak dia? Kan majzum tanda tanda asalnya dengan sukun. Ya, tapi itu untuk fiil. Kalau lam ini huruf. Terus kenapa? Majzum bukan? Bukan. Tapi ya benar sukun tapi apa? Mabni. Paham ya? Jadi jangan kalau dengar sukun, majzum jangan keliru, khata. Paham ya? Sukun enggak sukun, tapi apa dulu? Huruf berarti mabni, bukan majzum. Paham ya? Terkadang seperti itu fungsinya untuk memperkuat saja. Jadi terkadang seperti itu fungsinya untuk memperkuat dalam artian agar tidak na barakallahu fikum terfokuskan dhammah itu mesti marfu dengan dhammah itu jangan. Tanda asal itu harus diperhatikan. Kita kembalikan ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi mudhaf itu adalah apa? Kalau terjemahan bebas mudhaf itu yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandari. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Setiap yang disandarkan mudhaf, enggak boleh tanwin, enggak boleh ada alnya. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur selama-lamanya. Majrur tidak harus dengan kasrah. Sudah itu benar sudah. Paham ya? Jadi kalau bayangannya majrur kasrah terus dipikirin kasrah terus bingung ini. Oh ya, cuman tanda asal jar dengan kasrah. Paham ya? Jadi terkadang ada yang dijar dengan kasrah, ada yang dijar dengan fathah, ada yang dijar dengan ya an itu. Ada yang dijar dengan al. Alif ada enggak? Ayo ada enggak? Enggak ada. Ada. Mesti enggak ada kan? Iya enggak? Naam. Kita lihat di sini. Wal musyabbahu bil mudhaf nomor 8 bawah itu. Al musyabbahu bil mudhaf huwa mattasala bihi syai'un min tamam ma'na. Perhatikan, yang diserupakan dengan mudhaf itu adalah mattasala bihi syai'un, adalah sesuatu yang bersambung dengannya, fungsinya minta makna untuk menyempurnakan maknanya. Jadi sesuatu itu bersambung dengannya, fungsinya untuk apa? Menyempurnakan maknanya. Berarti kalau seandainya sesuatu itu tidak bersambung, tidak sempurna maknanya. Ai ja'a ba'dahu ma'mulun yutammimu makna. Maksudnya sesuatu tersebut didatangkan setelahnya dalam rangka untuk menyempurnakan maknanya. Sawa'un kana hadzal ma'mul marfu'an, baik yang diamali ini dia marfu' nanti nahwu ya kariman khalquhu. Wahai orang yang mulia akhlaknya atau orang yang dermawan akhlaknya. Namanya atau orang yang baik akhlaknya. Nah, kariman di situ sebagai apa? Kariman munada mudhaf atau syabihan mudhaf. Munada syabihan mudhaf, mansub dia. Karena ya kariman, enggak cukup ya kariman itu. Nah, enggak cukup. Ammansuban atau yang diamali itu mansub. Nahmu ya ta'i'an rabbah. Ya ta'i'an rabbahu. Wahai orang yang mentaati Rabbnya. Ya ta'li'an jabalan. Sama kan? Naam. Amjar majruran muta'alliqan bih. Atau ternyata yang diamali itu majrur. Ya aminan bil Qur'an. Ya aminan bil Qur'an. Wahai orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Nah, ini semuanya namanya musyabbah. Nah, namanya apa? Musyabbah bil mudhaf. Diserupakan dengan mudhaf. Sebagaimana mudhaf tidak sempurna kecuali adanya mudhafun ilaih, maka isim-isim ini pun tidak sempurna kecuali adanya kalimat setelahnya. Mahum. Jadi sisi keserupaannya karena sama-sama butuh kalimat setelahnya untuk menyempurnakan makna. Paham? Sisi kesamaannya apa tadi? Sama-sama membutuhkan kata setelahnya. Untuk? Untuk menyempurnakan? Untuk menyempurnakan maknanya itu aja. Untuk menyempurnakan maknanya, paham ya? Nah, paham soalnya ya? Sisi keserupaannya dari mana? Untuk? Untuk mudhaf butuh apa? Ini butuh kalimat setelahnya. Oleh karena itu samakan dengan mudhaf. Paham ya? Cuman sama toh ya, sama dari situ toh ya. Ada berhukumnya beda. Hukumnya beda. Naam. Kita lihat. Itu tadi yang semua yang kita sebutkan tadi masih global, baru dirinci. Fa ammal mufrad, naam, fa ammal mufradul alam. Adapun mufradul alam wa nakiratul maqsudah, dua ini perhatikan. Fa ammal mufradul alam wa nakiratul maqsudah fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halatil fi halil i'rab. Adapun mudhaf, adapun mufradul alam sama nakirah maksudah, dua-duanya dimabnikan sesuai dengan apa yang dirafa ketika i'rab, ketika dalam keadaan i'rab. Jadi antum bayangkan isim-isimnya sebelum kemasukan ya. Sebelum kemasukan ya. Isim mufrad dirafa' dengan apa? Dhammah. Ya Zaidu. Isim musanna dirafa' dengan alif. Ya Rajulani. Seperti itu. Jadi mabniun ala mayurfa' bihi. Berbeda dengan apa kemarin? Isim la nafiyah al-jinsi. Kalau mufrad mabniun ala ma yunsabu bihi. Kalau ini mabniun ala ma yurfa'u bihi. Paham belum insyaallah bedanya? Paham? Naam. Fayubnayani 'ala dhamm in kana, maka dibenikan atas dhammah in kana mufradain. Apabila mufrad, dua-duanya mufrad. Nahwu ya rajulu, ya Zaidu, wa ya rajulu. Zaidun ismu mufrad bukan? Zaidun ismu mufrad, rafa'nya dengan dhammah. Berarti mabni 'ala dhammi. Wa ya rajulu, rajulun mufrad enggak? Mufrad, sehingga rafa'nya dengan dhammah, ya rajulu. Sehingga bagaimana i'rabnya? Zaidu munada mansub liru, kalau gitu paham ya? Ya Zaidu a'rib misalkan, ya Zaidu a'rib. Sekarang contohnya ya Zaidu, coba di i'rab. Ya harfu nida mabni li sukun lahu i'rab. Zaidu munada mansub liru. Paham ya? Keliru enggak? Keliru. Terus bagaimana yang benar? Zaidu fi mahali nasbin. Caranya gitu ya. Ya Zaidu ya harfu nida mabni li sukun la mahala min i'rab. Zaidu munada mabni li dhamm fi mahali nasbin. Mahum? Caranya gitu ya. Jadi kalau dia masih nge-i'rab ya rajulu, rajulu munada mansubun, berarti dia belum paham. Paham ya? Paham belum maro itu berarti? Belum, ya? Belum. Belum paham ya? Ya rajulu, rajulu i'rabnya apa? Nah, munada mabni dhamm fi mahalli nasbin. Paham belum antum? Ya Muhammadu, Muhammadu i'rabnya apa? Muhammadu? Apa? Naam. Paham ya? Jadi caranya gitu ya. Jangan langsung munada mansub, munada mansub. Yang masuk nanti ini yang mabni dulu. Kita lihat. Au jama' taksir atau jama' taksir. Jama' taksir sekarang antum bayangkan dulu. Jama' taksir rafa'nya dengan apa? Nah kalau kemasukan huruf nida mabniun ala mayurfa' bihi, mabni sesuai dengan apa yang dirafa' dengannya, mabni ala dhammi. Kita lihat. Nah ya zuyudu, zuyud jamak dari zaid. Ya zuyudu wa ya rijalu. Zuyudu berarti munada mabniun ala dhammi fi mahali nasbin. Rijalu munada mabni ala dhammi fi mahali nasbin. Paham belum? Setaranya. Mahfum insyaallah? Mahfum? Ayo naam. Au jama' muannas salim, mana? Perhatikan, bayangkan dulu jama' muannas salim. Rafa'nya dengan apa? Jama' muannas salim rafa'nya dengan dhammah. Dhammah berarti mabni ala? Mabni ala dhammi. Kita lihat. Nahwu ya muslimatu. Muslimatu munada mansubun. Benar kan? Allah Ustaz. Benar atau keliru? Ya muslimatu, muslimatu munada mansubun. Benar enggak? Ya benar? Mabni dhammi fi mahal nasbin. Ini masih mabni semua ini ya. Nam au murakkaban mazian. Ayo ingat-ingat. Atau murakkab mazian. Tarkib mazi. Ini sudah disebutkan dalam jurumiyah juga. Ketika pembahasan masalah ismu ladil yang sorib. Al-alamiyah ma'at tarkib mazi. Tarkib mazi itu barakallahu fikum. Ja'lu ismaini atau ja'lu kalimataini isman wahidan. Atau ja'lu ismaini kalimatan wahidan. Kalimatan wahidah, maksudnya menjadikan dua isim atau menjadikan apa? Ja'lu kalimataini isman wahidan, menjadikan dua kata menjadi satu nama. Itu namanya apa? Tarkib mazzi. Mazzi itu digabungkan. Paham ya? Susunan yang digabungkan dari dua kata menjadi satu nama. Hadramaut, satu nama enggak? Satu nama, Hadramaut. Dari kata hadra dan mautun. Iya enggak? Nah, ba'la bakka, satu nama. Dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya. Ba'lun itu berhala, bakun apa? Pemilik berhala. Atadaruna, nam, atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Atad'una ba'lan itu sonaman, berhala. Ya kan? Na'am barakallahu fikum. Cuman terkadang ba'al bu'ul itu artinya terkadang suami. Na'am bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna bu'ulil azwaj terkadang. Cuman di sini Naam, sudah yang kami sebutkan tadi, ba'lun artinya adalah berhala. Kita lihat sini. Nahwu ya ma'di karibu. Ini tersusun dari dua, dari ma'di dan karib. Jadi satu nama ma'di karibu. Beri ma'di karibu munada mabniyun al-azam fi mahali nasbin. Mafhum? Itu kalau diglobalkan, kalau antum rinci lagi masih bisa. Misalkan ya zaitu, zaitu munada mufradul alam. Itu mabniyun al-azam fi mahali nasbin. Jadi sebutkan satu-satu. Ya rajulu, rajulu munada nam nakirah ghairu nakirah maqsudah misalkan. Rajulu munada nakirah maqsudah mabniyun dhamm fi mahali nasbin. Itu kalau antum rinci satu persatu. Tapi diglobalkan langsung munada mabniyun dhamm fi mahali nasbin. Mafhum? Ini semuanya yang mabni. Berikutnya kita lihat yang musanna, fa yubnaniyani 'alal alif, dan dia dimabnikan atas alif. Kapan itu? Fi tasniyah, ketika musanna. Karena musanna rafa'nya dengan musanna, tanda rafa'nya dengan alif, sehingga mabniyun 'ala alif. Paham ya? Paham belum ini? Mabniyun 'ala ma yurfa'u bihi, artinya tuh mabniyun 'ala yurfa'u bihi fi halil i'rab. Dimabnikan sesuai dengan apa yang dirafa' dengannya ketika dia di i'rab. Paham? Jadi bayangkan sebelum kemasukan ya nida langsung dimasukkan, dimabnikan sudah. Paham belum ini? Nah, misalnya musanna rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Jarinya dengan apa? Ya, jam mudzakkar salim rafa'nya dengan apa? Ewal. Nasabnya dengan? Ya. Jarinya dengan? Asmaul khamsah rafa'nya dengan? Rafa'nya nasabnya dengan? Nasabnya dengan alif. Ya-nya dengan? Ya, jarinya dengan? Jarinya dengan ya. Naam, ismul ladzi la yansarif nasabnya dengan? Jarinya dengan? Rafa'nya dengan? Afal khamsah rafa'nya dengan? Nun. Rafa'nya dengan? Sebut nun. Apa? Nasabnya dengan? Nun. Jazmnya? Nun. Apa? Jama' muannats salim nasabnya dengan? Muannats salim dengan kasrah. Jama' muannats. Nasabnya dengan? Jarinya dengan? Jamak muannats salim jarinya dengan? Jarinya dengan? Kasrah juga. Rafa'nya dengan? Dhamma. Isim maksur rafa'nya dengan? Rafa'nya dengan apa isim maksur? Isim maksur rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan? Jarinya dengan? Isim mangkus rafa'nya dengan? Nasabnya dengan? Fathah dhahirah. Jarinya dengan? Ewanam. Asma'u sittah. Asma'u sittah. Jazmnya dengan? Asma'u sittah jazmnya dengan apa? Jazm dengan apa tanda jazmnya? Asma'u sittah jazmnya dengan apa? Enggak di jazm ya, di jar. Afal khamsah jarnya dengan? Jarnya dengan? Afal khamsah tanda jarinya dengan apa? Ada atau tidak? Enggak ada ya, jazm ya. Itu semuanya insya Allah dimutkinkan karena itu masuk dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. La ba'as. Kita lanjutkan. Dikit lagi. Fayubnayani 'alal alifi fi tasniyah nahwu ya zaidani wa ya rajulani. Zaidani munada mabniyun 'alal alif fi mahali nasbin. Ya rajulani, rajulani munada mabniyun 'alal alif fi mahali nasbin. Wa 'alal wawi fil jam' dan mabniyul wawu ketika jamak nahwu ya zaiduna. Zaiduna di situ adalah apa? Jamak mudzakkar salim sehingga mabniyun 'alal wawi fi mahali nasbin. Mafhum soal ini ya kaidahnya ya. Jadi kalau antum jumpai na'am barakallahu fikum dia mufradul alam atau nakirah maksudah fayubnayani 'ala ma yurfa'ani bihi. Tapi kalau ismul lana fil jinsi kok mufrad di situ mabniyun 'ala ma yunsabu bihi. Paham bedanya ya? Naam barakallahu fikum. Itu yang mabni. Kita selesaikan yang mu'rab. Wa salatatul baqiyatu mansubatun la ghair. Tiga sisanya itu mansub, tidak ada yang lainnya. Berarti kalau mengatakan mabni keliru. Paham ya? Naam, tiga sisanya itu mansub la ghair, tidak ada yang lainnya. Berarti kalau mengatakan mabni apa? Naam, salah atau keliru ya. Wahia, perhatikan tiga-tiganya itu an-nakirah ghairul maqsudah. An-nakirah ghairul maqsudah. Kaqaulil a'ma, seperti ucapan orang yang buta. Orang buta kan enggak bisa melihat. Jadi dia yang mengucapkan ya rajulu atau ya rajulan, kita lihat. Kaqaulil a'ma, seperti ucapan yang buta. Ya rajulan khudh biyadi. Ya rajulan khudh biyadi. Wahai seorang lelaki, ambillah tanganku. Maksudnya itu tolonglah aku. Itu setiap orang kena, enggak satu orang aja karena orangnya enggak lihat. Nah buta. Berarti pakai nakirah ghairu maksudah. Paham belum nih? Nakirah ghairu maksudah itu nakirah yang tidak ditunjukkan orang tertentu. Tidak ditunjukkan pada orang tertentu. Ketika orang buta minta tolong, itu dia tahu enggak orang yang disuruh siapa? Enggak tahu, setiap orang lewat kena gitu loh. Itu namanya nakirah ghairu maksudah. Kalau dia manggilnya ya rajulu, berarti orang tertentu. Paham belum nih bedanya? Kalau manggilnya ya rajulu, berarti orang tertentu tapi enggak nyebutin namanya gitu loh. Tapi kan ya rajulan manggilnya, berarti setiap orang kena enggak? Kena. Nah, i'rabnya bagaimana rajulan? Munada mabniun al-fathhi bi mahali rajulan. Ayo. Bi mahali nasbin. Ya, rajulan. Munada mabniun al-fathhi bi mahali nasbin. Rajulan. Munada mabniun al-fathhi bi mahali ini enggak mabni mu'rab ya akhi barakallahu fikum wallahul musta'an. Rajulan ini bukan mabni mu'rab. Rajulan munada mansubun langsung itu. Paham belum? Sekarang kita bahas yang mana sih? Yang mabni sudah selesai. Perhatikan. Perhatikan semuanya. Yang mabni sudah selesai. Sekarang yang kalian mu'rab. Jadi kalau ada orang Arab rajulan munada mabni al-fathhi keliru. Paham ya? Nah, yang benar bagaimana rajulan munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Mabum? Mablum? Naam. Ini perhatikan ya. Allahu musta'an. Berikutnya. Wal mudhaf nahwu ya Abdullah. Ya harfu nida. Mabni la sukun la mahala lil i'rab. Abdullah, abda, munada. Mabni al fathhi. Salah ya. Munada mabni al fathhi, keliru enggak? Ini yang benar? Yang benar di mana? Munada mansub. Ewa. Abdullah, Abdullah munada mansubun wa alam sifatatun dhahiratun akhri wa huwa mudhaf wa lafdul jalalah Allah mudhafun ilaih majrurun wa alam jarhi kasrah dhahiratun akhri. Majrurun bil mudhaf atau bil idhafah? Majrurun bil mudhaf atau bil idhafah? Majrurun bil mudhaf atau bil idhafah? Lafdul jalalah Allah majrurun bil mudhaf atau majrurun bil idhafah? Kenapa kau milih mudhaf? Apa? Coba ingat ya. Karena. Karena apa? Amil lafdi. Sedangkan. Langsung. Amil. Manawi. Manawi. Kaidahnya. Naam, amil lafdhi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Ingat ya, majrurun bil mudhaf, bukan idhafah. Idhafah itu sesuatu ma'nawi. Sedangkan sekarang mudhafnya nampak enggak itu? Berarti lafdhi. Paham belum? Mahum? Ya, caranya gitu. Berikutnya yang terakhir, wal musyabbah bil bil mudhaf, yang serupa dengan mudhaf, serupakan dengan mudhaf. Keserupaan ini hukumnya atau maknanya tadi? Maknanya saja ya, sama-sama butuh kalimat setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Adapun hukum mudhaf mudhaf ilaih beda. Kita lihat. Nahmu, maksudnya hukum dari sisi apa? Hukum asalnya ya. Nahmu ya hasanan wajhu, wahai orang yang bagus wajahnya. Naam. Di sini syahidnya hasanan. Hasanan munada syabihan bil mudhaf mansuban wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun ala akhirih. Wajhu fa'il. Wajhu fa'il itu marfu. Kenapa fa'il dari hasanan? Hasanan itu ya'mal amal fi'il dia. Hasanan beramal amalan fi'il. Jadi wajhu sebagai fa'ilnya. Paham belum? Seakan-akan ya hasuna wajhu itu loh. Ya hasuna wajhu, wahai orang yang ganteng wajahnya. Seakan-akan gitu. Paham belum? Nah. Wa ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Tali'an isim fa'il bukan? Isim fa'il, isim fa'il beramal-amalan fi'il. Jabalan sebagai maf'ulun bih. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Di dalam tali'an itu ada na'am fa'il situ. Paham belum itu? Paham belum? Ngayu na'am. Tali'an munada mansub atau mabni? Ayu na'am. Munada mabniun atau mansubun? Mansubun wa alus bi fathah dhahir akhri wa ya rahiman bil ibad. Naam, wahai zat yang menyayangi terhadap hamba-hambanya. Rahiman juga sama, munada syabihan bil mudhaf mansubun wa alamat nasbi fathah dhahir akhri, seperti itu. Wa qad taqaddama fi babi la allati linafil jinsi bayanu al musyabbah bil mudhaf. Dan sungguh telah lewat penjelasan mengenai musyabbah bil mudhaf pada bab la nafil jinsi. Paham ya? Sudah disebutkan tadi, bawah juga ada tadi kan? Matasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Matasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Katanya sudah kita lewati. Makna musyabbah bil mudhaf tadi itu. Sesuatu yang bersambung dengannya untuk menyempurnakan maknanya. Naam. Wa bayanul muradu bil mufrad fi hadzal bab. Wa bayanul muradu bil mufrad fi hadzal bab. Dan juga penyebutan penjelasan yang diinginkan dalam mudhaf pada bab ini. Mufrad dalam bab ini apa? Antum? Laisa bil mudhaf wa ma wala bil wala syabihan bil mudhaf. Ma laisa mudhafan. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dalam bab lan fi jinsi? Ma fil jinsi. Naam, dalam bab lan fi jinsi apa mufrad? Ewa? Dalam babul i'rab dalam babul khabar dalam babul khabar wala syabihan bil jumlah. Ulangi. Malaysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nah, dihafal itu ya. Itu dalam bab al khabar. Dalam bab al kalimah. Ma'tarafu. Bihi kalimatun maratan wahidah. Ingat-ingat ini insyaallah ya. Sudah terkumpul belum itu? Dikumpulkan nanti ya, inisiatif ya, dikumpulkan, dihafalkan. Karena itu penting sekali, muncul terus nanti dalam kotor nadak juga kita lewati nanti. Paham soalnya ini, gak ada sekali ya? Ya, enam. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.